matahari. Aku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai pantai harapan.